bana ba angan ulah cinta indah ta sampaikan saki bana merindu saki bana kita ke bantamu. sosa payuan baru. Rindu di hati tiada nai pusaka, menden tak kulikan adi si hampe galomba. Tindak cinta denai usalaku saeto nanna diabari sajangka indah kahilang kasih ka adi ganggamlah cinta suci pa are layak. bansai tau jo bansai usasana mai noju usasana baburu sangko walau harato deneng da punyo harago diri masih ado usah denai dirandakan usah denai dirandakan juo mengadenai digunjangka apo ado salah kasana apo ado denai maminta ko bansai dan tanggung surat apo ado sana kana apo ado piti tapaka apo ado piti tapaka Aku aduh, dendeng meminta. Tiada bintang, angin malam. tampe denai batengga rindu hati kama digadukan. Surang jauh dari pandangan antabilo masuk kita kabatamu janji-janji nelas samo kita karang usah biarkan babungo layu dingin-dinginnya salam jo angin lalu gantungkanlah rindu di awan biru boleh nak sanang kita merindu kita kabatamu janji-janji nelah samo kita karang usah biarkan babungo layu dingin-dinginnya hati samanja dia tiado di sisi salam jo angin lalu gantungkanlah rindu di awan biru boleh nak sanang kita merindu di sayang kurang dicinto di adia kayo. sakit hati lalu ko duko nasiado pau beño kayo jadi panggakan cinta bukan dagangan gagalah denai surang onde yo ma kayo jadi panggakan cinta bukan dagangan gagalah denai surang onde yo ma kayo jadi panggakan cinta bukan dagangan gagalah denai de haro nan talampau bana adik ka jadi junjungan diri tiada ragu den nabi tayo adik sagalonyo bisa lo galak indah disangko dibule pinta lain kandaknyo adik nan den nai cinta sampai hati janji mani di bibi yang lain di hati jale hati enang mungkin ada nenan bahasa lain nanba api patui membakar nanba air badan ku basah basah babakaran no mangko tak jadi sahabat tingkah main belakang dena pun tindak mama su untuk disayang sayang ni hati adik hanya main-main elo laki ni adik cari yang lain disangko dibule pinta lain kandaknyo adik nandeng nai cinta sampai hati berjanji mani di bibi yang lain di hati jale adik nang mungki ada nai nanba nanba api patui membakar nanba air badan ku basah basah babakaran no mangko tak jadi jiko tak cinto elo katukan usah bertingkah main belakang dena pun indah mama su untuk disayang adik cari yang lain.

tumbuh lalang di padang palumui batu di tapian tahun batu ka musim baganti dekan dong oi adik kini ko di mano garan tahun batu ka musim baganti dekan dong oi adik kini ko di mano Manu.